kesulitan ini aku alami ketika masih tinggal di daerah Bandung Timur. Di kampung aku ada sebuah rumah yang cukup besar. Jaraknya sekitar 25 meteran dari rumahku. Rumah tersebut letaknya agak terpencil. Jarak terdekat di samping kiri dan kanan rumah hampir sekitar 20 meteran. Rumah itu hanya dihuni seorang bapak yang sudah cukup tua dan tinggal sendirian. Sehingga selain sepi, rumah tersebut jarang dikunjungi orang. Tua itu sudah lama tinggal sendirian setelah ditinggal mati oleh istrinya beberapa tahun yang lalu dan ditinggal pergi oleh anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Beberapa tahun sudah istrinya meninggal, bila malam hari sering terdengar suara aneh, lolongan anjing, tangisan bayi. Kadang-kadang terdengar seperti keramaian pasar malam. Semua itu biasanya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Karena suara-suara itu cukup mengganggu kampung, akhirnya beberapa orang kampung datang ke rumah itu, termasuk aku. Dan kita semua menyarankan untuk mengadakan sesuatu semacam selamatan. Dan setiap hari bakal ada satu atau dua pemuda kampung yang bakal menemani Pak Rahmat sekaligus memantau apa yang terjadi di rumah itu. Malam Jumat berikutnya, giliran aku dan Budi mendapat tugas jaga. Setelah beberapa lama ngobrol di teras, aku dan Budi sekitar jam 11 malam merasakan ada sesuatu yang ganjil. Tapi kami merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam rumah. Dan kami pun kemudian langsung masuk ke dalam rumah. Tapi baru saja kami menginjakan kaki ke dalam rumah, kami melihat Pak Rahmat yang sedang duduk di kursi tamu yang lain. Sambil membaca koran, kami berdua memperhatikan. Tapi aku kaget sekali, karena kursi-kursi tamu yang lain bergerak-gerak terus, seolah ada orang yang sedang menggoyang-goyang kursi itu. Pak Rahmat, Pak Rahmat. Aku mencoba memanggil Pak Rahmat, dan Pak Rahmat melihat ke arah kami dan melihat kursi yang bergoyang-goyang. Dia hanya terdiam. Tapi meski aku takut karena tugas jaga, kami pun memberanikan diri untuk ada di ruang tamu. Ketua kampung sempat berpesan, jika terjadi sesuatu, kami harus membaca doa-doa. Dan ternyata memang benar, Setelah kami konsentrasi membaca doa, kursi-kursi itu mendadak berhenti. Dan Pak Rahmat pun kemudian beranjak berpamitan kepada kami untuk masuk kamar. Kami akhirnya berdua duduk di ruang tamu sambil terus berdoa. Tapi beberapa saat kemudian, Pak Rahmat keluar lagi sambil membawa kopi untuk kami berdua. Dan tiba-tiba saja, kami dikagetkan dengan pertanyaan Pak Rahmat. Gimana, Dek? Ada sesuatu yang terjadi? Cuman yang tadi aja, Pak. Yang tadi gimana? Lah, bukannya Bapak tadi ada di sini? Ah, enggak kok. Dari tadi, Bapak kan tiduran di kamar. Meski kaget, kami tetap usahakan tenang dan terus membaca doa-doa. Rumah itu terasa sepi, apalagi kemudian turun hujan yang sangat lebat disertai angin yang kencang. Dan keadaan rumah pun semakin sepi. Dan saat itu kami berdua dikagetkan oleh suara ketukan di pintu. Dan begitu kami buka, ternyata Pak Bondan yang rumahnya paling dekat dengan rumah tersebut. Singkat cerita, kami terlibat obrolan dengan Pak Bondan tentang kejadian yang telah terjadi. Setelah itu, Pak Bondan pun pulang. Akhirnya tinggal kami berdua yang terus bermain catur. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah tersebut terdengar teriakan yang keras. Tapi sedikit kemudian, suara itu pun hilang. Tapi kami langsung berlari ke belakang rumah dan kami melihat ada orang yang sedang nangkring di atas pohon jambu. Dan semua itu, Udi langsung pergi ke ketua kampung dan aku mencoba membujuk orang tersebut untuk turun. Tapi belum juga orang tersebut turun, tiba-tiba saja orang itu melotot ke suatu arah. Yang mau tidak mau, aku mengikuti arah pandangan orang itu. Dan ternyata di sudut belakang rumah itu ada sesosok makhluk yang semuanya hitam legam, termasuk muka dan tangannya. Aku tidak bisa melihat muka itu, seluruhnya hitam legam. Tapi lebih tepatnya, seperti patung berwarna hitam. Bergerak, makhluk itu bergerak pelan menuju ke arah pohon jambu. Orang itu pun berteriak-teriak lagi, tapi hanya beberapa detik saja, karena tiba-tiba makhluk itu terbang melayang dengan cepat menuju ke orang itu. Lebih tepatnya, menembus orang itu. Dan sedetik kemudian orang itu pun tegak berdiri di samping pohon. kemudian melayang pelan turun ke bawah, turun menuju ke tempatku berdiri. Tanpa pikir panjang lagi, aku pun langsung membaca doa. Semakin kencang doaku, orang itu justru semakin mendekat ke arahku. Dan begitu jarak kurang lebih 1 meter, tiba-tiba orang itu berteriak-teriak lagi. Dan kali ini sama sekali tidak jelas, terdengar seperti suara erangan, seperti dentur orang yang sedang tidur. Tapi di saat lain, suara itu terdengar seperti suara nafas anjing yang terengah-engah. Saat lainnya lagi, terdengar seperti suara orang beneran yang bilang ampun, ampun. Dan tiba-tiba saja, di belakang orang tersebut, aku melihat ada beberapa orang kampung, ketua kampung, dan temanku Budi. Saat itu aku bersyukur, meskipun suasana tegang dan ngeri, ketika aku bergerak dan mendekat ke arah mereka, ketua kampung itu melarangku. Karena kalau aku bergerak, aku bakal tidak bisa lagi menghalangi usaha maluk-maluk di belakangku. Ada beberapa sosok yang karena gelap, aku hanya melihat seperti manusia, tapi dengan tinggi badan di atas rata-rata manusia. Hampir sekitar jam 2, aku berada pada posisi tersebut, sampai akhirnya aku dengar suara orang di depanku berteriak. Panjang yang akhirnya jatuh tergeletak, dan tetua kampung itu pun kemudian menyebut nama Tuhan dan bercerita banyak roh halus yang berkeliaran di rumah ini, dan kemungkinan besar roh-roh ini mempunyai hubungan dekat dengan keluarga Pak Rahmat. Dan akhirnya, Pak Rahmat pun bercerita kalau istrinya semasa hidup pernah punya ajimat khusus supaya bisa jadi kaya. Semua itu dengan taruhan nyawanya sendiri. Dan memang dia bisa kaya dan menikmati kekayaannya itu selama 3 kali 1000 hari atau sekitar 10 tahun, dan setelah itu dia harus mati. Jadi ternyata roh yang membuat suara-suara aneh dan membuat suasana tidak tenang di kampung itu adalah roh istrinya yang mati penasaran. Berikut setan-setan pengikutnya. Dan keesokan harinya, sampai seterusnya. Suara itu sudah tidak terdengar lagi, persis 40 hari setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu, seisi kampung geger karena rumah Pak Rahmat yang sebelumnya terlihat cukup besar dan mewah tiba-tiba saja berganti menjadi sebuah rumah yang biasa-biasa saja. Dan 1 tahun sesudah peristiwa itu, Pak Rahmat meninggal dunia.